قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينقض العلم وتكثر الزمان ويتقارب الزمان وتنحل البلاد ويكثر الحج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال kecuali dengan mengikuti Muhammad رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku yaitu Muhammad SAW. Allahumma alihkan semua orang yang ingin mencintai Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbullah. Kalian akan dicintai Allah dengan mengikuti Sayyidina Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan diampuni dosa-dosa kalian. Allah semoga memberi kita kemudahan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahiratul batinah di dunia dan bersama beliau di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya berfirman jalla wa'ala wa ta'ala abadu. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Mereka yang tidak mau beriman kepada sang Nabi, maka terhapuslah seluruh amal-amal baik mereka. Walladzina amanu wa 'amilu shalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, beriman dengan apa yang kuturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-haqqu min rabbihim, beliau itu adalah kebenaran dari Tuhan pemilik mereka semua, yang memelihara seluruh mereka manusia keturunan Adam, yang setiap detiknya di dalam pemeliharaan ilahi. Pemandangan, pendengaran, lisan, detak jantung, setiap nafas, yang kesemuanya berada di dalam kepemeliharaan yang maha tunggal. Jika Allah mencabut satu darinya, maka penglihatan tidak lagi bisa melihat kecuali dengan izin. Pendengaran tidak bisa mendengar kecuali dengan izin. Seluruh sel tubuh tidak akan berfungsi kecuali dengan perintahnya, kecuali dengan instruksi ilahi untuk terus berbakti kepada kita dan menolak apa yang kita inginkan, baik dan buruknya. Dan kebaikan akan kembali kepada kita 10 kali lebih besar hingga 700 kali lebih besar dari kebaikan itu sendiri. Dan kejahatan akan kembali pula pada kita 1 kali saja, namun berugilah mereka yang berbuat kejahatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan yang jahat, lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Walau annahum idh zalamu anfusahum jaa'uka wastaghfarullah فاستغفرهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Jika mereka para sahabat merasa banyak yang telah berbuat dosa dan kesalahan, hati mereka mudah dan tidak tenang, ingin mendapatkan kedalam pengampunan yang jelas dari Allah, mereka berdatangan kepadamu wahai Muhammad. Ya Allah, mereka berdatangan kepadamu. Wastaghfirullah, lalu mereka mohon pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala di hadapan Nabi Muhammad. Astaghfirullahu Rasul, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan pengampunan dosa untuk mereka. Lawajadullah tawwaban rahimah, mereka itu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beristighfar mohon pengampunan kepada Allah di depan Nabi Muhammad SAW akan menemui Allah, menerima seluruh apa yang taubat mereka, dan Allah akan berkasih sayang kepada mereka. Allah menyambut mereka yang berdatangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan sampaikan kejadian ini dalam Al-Qur'an? Kata sahabat, Allah ingin kemukakan bagaimana mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Kalau anakmu dalam urusan jauhka, wasdarullah. Mereka itu ketika telah mengalami di mereka sendiri ibadah di antara mereka yang masa saya telah berbuat dosa dan dosa itu. Jauhka, datang ke hadapanmu wahai Muhammad. Mereka berdatangan ke hadapan Rasulullah dan baru beristighfar kepada Allah. Karena mereka tahu mencintai Allah paling banyak ada pada Sayyidina Muhammad. Mereka tidak tahu kemana lagi harus mencari maaf dan cinta yang lebih besar daripada duduk di dekat Muhammad Rasulullah untuk memohon pengampunan kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ila ra'ina tarakat dulu bila. Wahai Rasulullah, jika kami sedang memandang wajahmu, maka terangkat iman kami kepada kuburan jauh daripada saat kami tidak sedang melihatmu. Demikian indahnya cahaya hidayah yang Allah terbitkan di wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke majlis zuhur ini dengan menyambut ilahi untuk mencapai keluhuran yang lebih dari sebelumnya, terus dimuliakan oleh Allah dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih. Tangga-tangga keluhuran yang telah dihamparkan Allah kepada kita hingga naik derajat kita jauh lebih luhur daripada sebelum kedatangan kita ke majlis ini, dan keluar dari sini terus membawa rahmat dan teruslah dan teruslah. Dan janganlah bosan duduk bersama keridhaan Allah dan Rasulnya. Saudara-saudariku yang memuliakan, Allah Subhanahu wa Taala tidak henti-hentinya melimpahkan kemuliaan kepadaku dan kalian dan umatnya. Walaupun kita melihat adanya musibah di sana sini, gunung berapi, bencana alam dan lain sebagainya, sebagai teguran dan penghapusan dosa, bukan sebagai kemurkaan untuk umat Sayyidina Muhammad. Ingatlah di masa terdahulu, jika Allah Subhanahu wa Taala melihat umat Nabi Allah Musa yang telah jelas-jelas Allah tolong dengan terbelahnya lautan agar mereka selamat dari kejaran Fir'aun, lalu Allah timpakan lautan untuk menenggelamkan Fir'aun, lalu mereka masih juga berbuat maksiat kepada Allah. Fa'ala fawqahum tur wa aqadna minhum mithaqan ghalidha, maka kuangkat gunung Tursina di atas kepala umat Nabi Musa. Gunung itu di atas kepala mereka diangkat. Mereka diperintah oleh Allah dan dipaksa untuk berjanji setia untuk meninggalkan dosa dan taat, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka mereka sujud dengan takutnya, takut gunung itu runtuh di atas kepala mereka. Bukan Allah membuat ledakan kecil atau awan panas, tapi gunung itu diangkat di atas kepala mereka. Jika mereka tidak mau sujud, akan ditimpakan keseluruhan gunung itu di atas mereka dan hilanglah semua umat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah telah membela umat Nabi Musa, namun Allah Subhanahu wa Taala juga adil. Jika pembelaan Allah dibalas dengan hal yang kufur dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa Taala memaksakan mereka untuk taat kepadanya Subhanahu wa Taala dengan mengangkat gunung Tursina. Maka sungguh hal yang terjadi bagi kita ini sangatlah kecil. Umat-umat sebelumnya, umat Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, jika sudah dilarang untuk tidak boleh mengambil ikan bernelayan di hari Sabtu, namun masih juga mereka perbuat, Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakunu qiladatan khasi'in." Jadilah kalian kera-kera, monyet-monyet yang hina. Berubahlah mereka menjadi kera keseluruhannya, yang masih juga tidak taat kepada perintah untuk tidak boleh berlayar di hari Sabtu untuk umat itu. 3 hari kemudian mereka wafat. Demikian dijelaskan dalam tafsir Imam Al-Ghazali. 3 hari itu sebagai kera karena menolak perintah Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berbuat demikian? Karena usia mereka sangat panjang, namun usia umat ini yang sangat singkat, dan nabinya yang paling mulia, yang paling indah, jika mereka telah berkata dalam Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa ibhanu Allah wa yukana hadha wa al-aqs fa'amdir alina hijaratan minas syamah awikina bi'adabin alim wa makan Allah yu'adzibahum wa antabihim wa makan Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika mereka berkata, kata Allah, orang-orang Quraisy berkata, wahai Allah, mereka juga percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang memuliakan, orang Quraisy musyrikin itu percaya kepada Allah juga, karena mereka percaya dari 360 Tuhan lainnya selain Tuhan Allah SWT. 360 berhala lainnya. Mereka berkata, Allah, jika Muhammad ini membawa kebenaran, buktikan dengan turunnya hujan batu untuk kami, dan dengan datangnya siksaan yang pedih sebagai bukti bahwa beliau ini membawa kebenaran. Allah yang jawab, Allah ceritakan ucapan itu ketika mereka berkata, Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika fa'amtir alina hijaratan minas sama'i aw ihdina bi'adzabin alim. Jika orang-orang musyrikin Quraisy berkata, wahai Allah, jika ini kebenaran darimu, maka tumpahkan pada kami hujan batu dan siksaan pedih, karena bukti bahwa Muhammad ini membawa kebenaran. Lalu Allah teruskan ayatnya, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka musyrikin Quraisy selama engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Musyrikin Quraisy yang telah menantang Allah, masih Allah tahan sisanya karena di antara mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka dan tidak akan menurunkan azab atas mereka kalau engkau ada di antara mereka. Hadirin, padahal mereka layak mendapatkan balak dan azab. Mereka menantang Allah, kalau ini kebenaran turunkan hujan batu. Tetap Allah tolak karena ada Nabi Muhammad di antara mereka. Rahmatan lil alamin. Lalu Allah teruskan, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tiadalah Allah akan menurunkan siksaan kepada mereka selama ada di antara mereka yang beristighfar, mohon pengampunan yang banyak, maka wilayah-wilayah sekitarnya akan aman. Demikian dijelaskan di dalam surah Tafsir. Kalau yang dimaksud bukan semua orang harus istighfar lalu Allah menjauhkan musibah, tidak. Tapi walau ada sebagian orang yang beristighfar, para salihin, salihat, yang berzikir, yang beristighfar, mohon pengampunan, itu akan membuat Allah menyingkirkan musibah daripada orang-orang yang jahat walaupun ada di sekitar mereka. Warisan daripada kemuliaan rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini sampai kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yakhudha al-'ilm. Belum akan datang hari kiamat kecuali tanda-tandanya adalah tercabutnya ilmu. Bagaimana tercabutnya ilmu? Rasul bersabda di riwayat yang di dalam Sahih Bukhari dalam riwayat lainnya, inna Allah yaqbalu al-'ilm, inna Allah yaqbalu al-'ilm laisa بانتزاع يتبع من العبادة. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, bukan mencabut langsung dari dada hamba-hambanya ilmu itu dari hati hambanya, bukan. Inama yang tazyam ilmu bersabir ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari dunia itu dengan mewafatkan para ulama. Semoga Allah memanjangkan usia para ulama kita. Hatta ayat wa'adim sampai satu wilayah yang tidak lagi tersisa para ulama. Bertahadu urusan juhala wasu'il wa'abtaw zari'in wa'adalu wa'adalu. Maka mereka terpaksa mengambil orang yang tidak tahu apa-apa sebagai dianggap ulama. Maka mereka ditanya dan mereka berfatwa semaunya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin dan hadirat, dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda, yad'u salihun al-awwal wal-awwal hatta la yadfar hatta baghiya hafala hafala al-sha'ir la yubalihi Allah wal-awwal. Para salihin wafat dan wafat sampai tidak tersisa lagi salihin di satu wilayah, maka Allah tidak peduli lagi apa yang menimpa wilayah itu, kebaikankah ataukah keburukan, tangisankah, apapun yang mereka perbuat, Allah tidak lagi melihatnya. Maksudnya keberadaan para salihin adalah paku-paku di muka bumi, dan ketidakberadaan mereka dan kemanggatan mereka adalah akan membuat semakin banyaknya musibah. Karena mereka lah yang banyak istighfar, mereka lah banyak doa, mereka lah yang banyak zikir. Maka bagaimana cara menolak musibah? Bangkitkan kembali generasi ahli zikir, generasi salihin, generasi ahli sujud. Semoga bangkit muslimin muslimat dengan generasi salihin, generasi mugharabin. Amin Allahumma amin. Hatta la takumu sya'a hatta yurfadal ilm wa yataqarab al-zaman wa yataqarab al-zaman. Dan sampai juga dengan semakin cepatnya perputaran waktu, terasa semakin cepat waktu itu. Dari mulai pagi baru sedang istirahat sebentar sudah waktu duhur, baru duhur sudah masuk asar, baru selesai asar tidak lama lagi maghrib, baru sudah terasa ini semakin hari semakin cepat, menunjukkan waktu hari akhir akan segera semakin dekat. Dan banyaknya gempa bumi di mana-mana terjadi gempa, gunung berapi buat gempa, tsunami buat gempa, banjir buat gempa, tanpa sebab gempa terjadi di mana-mana gempa. Takdir zalati wa yataqarrabu az-zaman wa tadharu al-fitan, dan munculnya banyak fitnah. Banyak fitnah di sini, di orang lainnya, yaitu banyak yang mengaku Nabi, dan yang mengaku Tuhan, dan yang mengaku malaikat, dan semakin banyak terjadi. Apa? Wayakul haraj, dan banyak terjadinya. Wajdatul, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Terjadi pembunuhan, perpecahan. Saling hantam satu sama lain, itu semua terus terjadi. Hatta yaktur fikumul mali faihin, sampai datang waktunya nanti berlimpah pada kalian harta, dan dia betul-betul dilimpah luahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ini ditanyakan oleh para sahabat dalam riwayat lainnya. Wahai Rasul, kami bertanya bagaimana saat berlimpahnya harta bagi penduduk bumi di akhir zaman itu. Rasul bersabda, bagi mereka sajdatun wahidah khairun lahum minad dunya wa ma fiha. Mereka lebih mencintai sujud dengan kalian pada kehidupan dunia mereka. Maksudnya apa? Makin banyak orang yang asyik dengan sujud dan zikir, menunjukkan makin dekatnya waktu kemakmuran akan tiba, janji Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian luhurnya Rasulullah SAW menceritakan kejadian dan semua yang telah terjadi di kalangan terakhir yang telah tunggu munculnya pemakmuran. Semoga segera berhibah pemakmuran dan muslimin muslimat, tanda-tandanya sudah diperlihatkan dan sudah jelas insyaAllah. Semakin dekat makin banyak orang yang sujud, makin banyak orang yang cinta sujud, sujud dengan jasadnya dan sujud dengan hatinya. Berzikir adalah hakikat sujud, semua ibadah adalah hakikat sujud, semua taat adalah hakikat sujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka semakin banyak generasi muda yang baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kemakmuran semakin dekat. Semoga Allah mempercepatnya hingga tersingkir dan berhenti semua bencana, berhenti semua perpecahan, berhenti semua itu berganti dengan kemakmuran. Allah saat itu ditanyakan kepada Rasul, diriwayatkan dengan riwayat yang tiga, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saat itu kejadian bumi? Allah perintahkan pada bumi untuk memuntahkan semua hendawan matanya. Suruh keluarkan. Bumi diperintahkan oleh Allah, hendawan harta karun semua dimuntahkan oleh bumi. Saat itu mulai harta karun semua yang terbenam, bahkan berupa emas yang belum di belum dibuat emas yang masih mentah atau berlian atau lainnya mulai dikeluarkan oleh bumi, terus sampai pendaman-pendaman orang-orang yang terdahulu dikeluarkan oleh bumi dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkannya untuk orang-orang yang banyak dikir, banyak doa, banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak bersujud kepada Allah SWT. Jadi semoga hari itu semakin dekat. Amin. Diriwayatkan dengan riwayat yang tiga, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, barang siapa yang kehilangan sesuatu maka hendaknya ia berdoa, Allahumma hajirni di musibati wa akhlifli khairu akhlifli khairi ramlinha. Wahai Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Hal ini didengar oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa arwaha ketika suaminya wafat, yaitu Abu Salamah. Maka ia membaca doa ini, hati-hati dengan lintasan pemikiranmu, karena lintasan pemikiranmu dilihat Allah dan Allah bisa menentukan baik dan buruknya seseorang dengan melihat lintasan pemikiranmu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, hati-hati dengan cita-cita kalian, karena Allah SWT, karena kalian tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah untuk kalian. Menunjukkan apa dari ketahan jiwa kita bisa mengubah nasibmu di masa mendatang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Berkata Abu Salamah di dalam hatinya, aduh, suamiku wafat, diambil Allah SWT. Namun di doa diajarkan oleh Nabi suruh baca, wahai Allah, beri aku pahala di musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Lalu berkata, sudah aku ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil bertanya-tanya, mana ada lagi yang lebih baik dari suamiku, karena Abu Salamah adalah orang yang pertama kali mati syahid. Maka berapa tahun kemudian Abu Salamah hijrah ke Madinatul Munawwarah radhiyallahu anhu warah, lalu ia didamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Salamah menjerit dan menangis. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Salamah, jika tidak mau terima lamaranku, aku akan pulang. Jangan sampai membuatmu sedih, jangan sampai membuatmu bingung dan malu-malu menjerit dan menangis. Abu Salamah berkata, ya Rasulullah, bertahun-tahun yang lalu saat suamiku wafat, aku ingat kepadamu, kau katakan, wahai Allah, gantikan beliau bahwa dalam musibahku dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Aku teringat yang wafat suamiku, siapa yang lebih baik dari suamiku. Ternyata getaran hatiku itu didengar Allah, dan kini kau wahai Rasul ditunjukkan oleh Allah gantinya. Beliau lagi bertanya dengan musyarakat, siapa yang kemudian dari suaminya? Allah jawab dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gantinya. Hadirin hadirat yang mulia, maka aku menangis ketika musyarakat, bagaimana kau bisa melawan demikian perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang mulia, Allah, demikian indahnya aturan ilahi bagi mereka yang bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah sangka baik sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'a wa yasbiq alaihim kitab ya'malu bi'amali ahli nar wa yasbiqu khatma wa mi'a inna ahadakum ahadahu la ya'malu bi'amali ahli nar fa ya'malu bi'amali ahli nar wa yasbiq alaihim kitab fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yasbiqu khatma hatta inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'a fa yasbiq alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhulha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'a fa yasbiq alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhulha. Di antara kalian ada yang beramal dengan amal-amal ahli surga, amal-amal baik terus sampai antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta lagi saja, tinggal berapa nafas lagi dalam hidupnya, didahului oleh kehendak Allah, didahului oleh ketentuan Allah bahwa dia harus masuk menjadi penduduk neraka, maka ia berubah amalnya menjadi amal-amal orang-orang yang jahat, maka ia wafat dalam keadaan masuk neraka. Di antara kalian ada orang-orang yang terus jahat sampai antara dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta saja, lalu ia didahului oleh ketentuan Allah untuk masuk ke dalam surga, maka berbalik amal pahalanya menjadi amal-amal yang baik dia perbuatannya, maka ia wafat dan wafat sebagai ahli surga. Para muhaddithin mensyarahkan hadis ini adalah dari sebab getaran hati terjadi. Jika hati itu berbuat ya yang berbaik-baik, pikirannya indah, pikirannya luhur, maka itu akan menuntunnya kepada husnul khatimah. Namun apabila hati itu jahat, walaupun ibadahnya banyak, hatinya terus menghina orang, hatinya terus sombong kepada orang lain, hatinya terus membenci orang lain, hatinya terus mencela orang lain, bisa saja di akhir Allah lihat orang ini tidak pantas masuk ke dalam surga, maka Allah balikkan dengan ketentuannya. Kata Allah SWT, la yanzur ila a'malikum wa la ila suwarikum innama yanzur ila qulubikum wa nawayakum. Sungguh Allah itu, kata Rasulullah SAW, tidak melihat pada perbuatan dan bentuk kalian, tapi melihat pada niat kalian dalam perbuatan itu, dan melihat apa yang di dalam sanubari kalian yang kalian pikirkan. Hadirin hadirat, saat seseorang bertakbir Allahu Akbar, hatinya kosong, ia mendapatkan pahala. Namun ketika ia bertakbir Allahu Akbar satu kali dengan ucapan penuh kerinduan kepada Allah, jauh beribu kali lebih indah daripada orang yang mengucapkannya yang sama dengan niat yang berbeda. Hadirin hadirat, semoga Allah menuburkan hati kita dengan cahayanya, perindah hati kita dengan keindahannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka jagalah hati yang selalu harum dalam niat-niat dan cita-cita, selalulah bercita-cita hal-hal yang luhur, maka Allah akan melimpahkan keluhuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, Ketiga, salah seorang wanita Bani Dinar yang saat Rasulullah SAW pulang dari peperangan, maka dikatakan kepada ibu-ibu itu, wahai ibu, suamimu wafat. Maka berkata ibu itu, maaf kepada Rasulullah, Rasulullah kabarnya bagaimana? Dia lebih mencintai Rasulullah SAW dari yang lain. Maka datang orang kedua, wahai ibu, sabar, suamimu wafat, anakmu juga wafat. Ibu itu berkata, maaf kepada Rasulullah, Rasulullah kabarnya dulu gimana? Maka datang orang ketiga, wahai ibu, ayahmu wafat. Maka berkata ibu itu, maaf kepada Rasulullah. Maka datang orang yang keempat, wahai ibu, kakakmu wafat. Habislah sudah semua keluarganya, sebagai mana sendiri yang berkata, maaf kepada Rasulullah. Bagaimana kabarnya Rasulullah dulu? Suaminya wafat, anaknya wafat, kakaknya wafat, ayahnya wafat. Dia berkata, bagaimana kabarnya Rasulullah? Maka orang berkata, Rasulullah kesehatin wa afiatin kama syi'ti ya ummah. Wahai ibu, Rasulullah SAW dalam keadaan sehat wal afiat seperti yang kau inginkan. Dullani ilaih, tunjukkan aku kepada Rasul. Ku ingin melihat beliau dulu supaya aku tenang bahwa beliau betul-betul sehat wal afiat. Maka saat beliau disini dibawakan kepada Nabi SAW yang juga baru pulang dari peperangan di atas kuda putihnya, maka teriaklah ibu-ibu itu, ya Rasulullah, guru musibahku nakal jalan. Wahai Rasulullah, semua musibahku kecil asal kau sehat walafiat. Suaminya wafat, anaknya wafat, ayahnya wafat, kakaknya wafat. Dia berkata, semua musibah kecil asal kau sehat walafiat, wahai Rasul. Demikian indahnya cinta wanita dari Bani Dinar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari bahwa salah seorang sahabat jika Rasulullah SAW wafat, dia berkata, Allahumma khudh basari hatta la tara ahada hatta la ara ahada ma'ada Muhammad. Wahai Allah, ambil mataku, butakan penglihatanku, aku tidak mau melihat lagi apa-apa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mataku melihat lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka ia pun dibutakan Allah. Para sahabat berdatangan kepadanya, mensilaturahmi kepadanya, ada yang buta, berkata, Muhammad, kenapa engkau buta? Dia berkata, aku tidak mau lagi melihat apapun kalau tidak Nabi, tidak melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa digantikan dengan kijang-kijang indah dari Yaman atau pemandangan-pemandangan lainnya, tidak bisa digantikan dengan indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Aku tidak butuh mata aku lagi, biar saya buta kalau tidak lagi melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mungkin indahnya hati mereka para sahabat Rasul, cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan seorang ibu-ibu tua lanjut usia jika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu lewat khalifah di masa lalu, pemimpin di masa lalu, malam tidak tidur keliling ke rumah-rumah fuqara, rumah orang-orang duafa, rumah orang-orang susah, rumah anak-anak yatim, barangkali ada yang jihad tangis, barangkali ada yang kelaparan, barangkali ada yang kebutuhan. Maka ia lewat rumah-rumah itu, ia ketahui satu rumah dilewati oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tahu di situ ada seorang ibu-ibu lanjut usia yang sendiri sebatang kara, tidak ada orang bersamanya, dilewati oleh Sayyidina Umar mulia. Maka beritanya itu, atau barangkali perlu membantu untuk menghidupkan beritanya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di malam hari itu ia mendengar senandung doa munajat dan tangis dari ibu tua itu. Maka Sayyidina Umar mendekatkan telinganya, jangan-jangan ibu ini lapar ataupun kurang makanannya, aku harus membantunya. Maka ia mendekatkan telinganya, apa sih yang dirintihkan ibu itu? Ternyata ibu itu sedang berdoa, Allahumma qad faratni bi Muhammadin fi dunya wa qad faratni bi Muhammadin fi akhirah. Wahai Allah, kau telah pisahkan aku dari Nabi Muhammad di dunia, jangan pisahkan lagi aku dari Muhammad di akhirat. Di dunia kau sudah buat Rasul wafat sebelumku, jangan sampai di akhirat aku tidak jumpa lagi. Jatuh sehingga Umar terkebak dengan ucapan ibu itu, hingga tidak bisa lututnya menahan tubuhnya. Ia jatuh berlutut dan menangis dari ibunya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari arunya atas doa ibu-ibu yang sudah lanjut usia itu, yang masih sedih dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Allahumma qad faratni li Muhammadin di dunia, fala tufariqni bainani wa bainahu fi yawmi al-qiyamah. Wahai Allah, kau telah wafatkan dan pisahkan aku dengan Nabi Muhammad di dunia, jangan pisahkan aku dengan Nabi Muhammad di akhirat. Demikian doa ibu itu sehingga menangis radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam surat Al-Hisyam dan lainnya bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk menyembelih unta, unta-unta itulah yang berdesakan ingin disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kebiasaan hewan, di mana-mana hewan kalau mau disembelih pasti akan mengamuk kalau melihat darah atau melihat temannya disembelih, mesti ditutup, tidak boleh melihat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, buka, biarkan mereka melihat. Wahai Rasul, nanti mereka melihat darah, mengamuk, biarkan mereka melihat. Maka para unta itu melihat jika Rasul sudah mengeluarkan pisaunya dan menajamkannya, apa yang diperbuat unta-unta itu berdesakan untuk lebih dahulu disembelih oleh tangan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Roboh satu unta, yang lain menjulurkan kepalanya, satu persatu berdesakan ingin lebih dulu disembelih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian cintanya hewan-hewan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Al-Imam Muhaddits Imam Abdul Rahman Al-Tibari di dalam mauridnya yang terkenal, Maulid Nibah. فلم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامها سحاب تجري وسالت من مدامها سحاب فإن طردا كما همت وإلا فإنما في طريق حبي كان فكحت يرجالها فهو سوى منتع سمع ساعتين يقوم منذ المدينة pasti unta-unta itu madat kutaha, akan makanya diperpanjang, diperbesar, maka lebih cepat dan terburu-buru ingin sampai ke Madinah. Wasalat min madami al-sahaib, dan kalian saksikan semua unta kalau mau masuk ke Madinah pasti mengalirkan air matanya, dan mereka bergegas ingin cepat sampai ke Madinah. Wasalat min madami al-sahaib fahim qalatan kama ramad wa illa فَإِنَّكَ فِي طَلِيقِ الْحُبِّ كَالِمَ فَأَمِلَهُ رَحَسِيَ cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka engkau berada pada keadaan cinta yang dusta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian keadaan para sahabat, demikian keadaan pria dan wanita, demikian keadaan hewan-hewan, demikian keadaan yang Allah tunjukkan kepada kita cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum dia wafat, sekarang ini ba'di, sekarang ba'di utradan pasbiru hatta terkawmi al-hawm. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling ramah, orang yang paling baik, orang yang paling sopan, orang yang paling berakhlak, orang yang tidak pernah menolak siapapun dan ramah kepada semua musuh dan teman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hanya mau memerangi mereka yang memerangi muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih patut kau dahulukan dari diri kalian sendiri. Demikian firman Allah, dan istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Maka saat ayat itu turun, Rasul berkata, barang siapa di antara kalian yang telah paham makna ayat itu, bahwa aku lebih berhak dari kalian atas diri kalian sendiri, maka siapapun di antara kalian yang wafat lalu ia mempunyai harta waris, maka bagikan kepada ahli warisnya. Kalau dia mempunyai hutang yang tersisa, falyatini wa'ala maula, datang kepadaku, aku yang melunasinya, karena aku lebih berhak atas diri orang itu, lebih berhak melunasi hutangnya dari orang beriman itu atas hutangnya. Kalau ia wafat belum bayar hutangnya, aku yang bayar, karena aku yang lebih berhak dari ahli warisnya. Sallallahu sallam wa barakala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad, inilah idolamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini selalu menghibur semua yang sedih. Mereka yang sedih dari para sahabat, beliau yang menghiburnya. Mereka yang dalam kesusahan, beliau yang menolongnya. Mereka yang dalam masalah, beliau yang selesaikan. Mereka yang dalam apapun sakit, beliau yang sembuh. Mereka yang wafat, beliau yang menguburkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah Nabi SAW beliau berpikir bahwa beliau akan wafat. Maka beliau berkata, setahun dapat diutradar pasbiru hatta terbawahnya Allah. Jika kalian nanti melihat musibah hal yang tidak kalian sukai, maksudnya Rasul tidak bisa lagi menghibur mereka, pasbiru, bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan guru telaga Allah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan untuk seluruh umatnya, menghibur satu kali kita yang hadir pula di malam ini mendengarkan ucapan ini, bahwa kita tidak melihat beliau, kita rindu dengan beliau. Dan beliau sudah mengatakan juga, kalian menimpa musibah atau masalah, bersabarlah. Maksudnya apa? Aku tidak sempat menghibur, tapi bersabarlah, kita akan berjumpa di telaga Allah. Semoga kita semua berjumpa dengan beliau di telaga Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau berpisah dengan orang-orang yang mencintai beliau. Sallallahu alaihi wasallam dan selalu ingin dekat dengan mereka. Sebagaimana dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari Fatah Makkah, beliau tidak tinggal di Madinah kampung halamannya. Beliau memilih kembali, kalau beliau tinggal di Makkah kampung halamannya, beliau memilih kembali ke Makkah atau Madinah di Munawwarah. Karena beliau berkata, mahya mahyaku wal mamat mamatku wa ansar makhtar ansar. Al mahya mahyaku wal mamat mamatku, hidupku bersama kalian, wafatku di tempat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika kaum Ansar ada di antara mereka yang cemburu karena Rasulullah SAW bagi-bagi ghanimah di saat selesai perang Hunain. Dan riwayatnya adalah selesai perang Hunain, Rasulullah bagi-bagi kaum muhajirin. Kenapa? Karena muhajirin sudah mereka kembali ke Makkah, tidak tinggal terus di Makkah, balik lagi bersama Rasul ke Madinah. Maka Rasulullah SAW kasihan lihat muhajirin sudah pulang kampung, tinggal kampungnya, ingin bersama Nabi Muhammad SAW. Rasul bagi-bagi pada muhajirin dan pada mu'allaf. Kaum Ansar tidak diberi. Kaum Ansar lagi mengeluh, saat kami sulit, kami yang dipanggil. Jika Rasul lalu tersakar di perang Hunain, Rasul berbalik ke kanan dan kiri dan berkata, ya masyarakat Ansar, wahai kaum Ansar. Maka Ansar pun turun dari atas bukit-bukit dan berkata, baik rasa adik, wahai ya Rasulullah, nahumah, wahai Rasul, kami datang, kami datang, kami bersamamu. Mereka turun dari atas bukit dengan panggilan Nabi SAW. Lalu Ansar berkata, saat sulit kami yang dipanggil, tapi saat bagian pembagian kami tidak diberi. Maka Rasulullah SAW berkata, ya masyarakat Ansar, raja'ul muhajirin wal mu'allaf bil ghanimah bila tanam wal ma'isha. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka membawa ghanimah, bawa harta, bawa kambing, bawa unta, bawa kerbau. Kalian belum cukupkah aku pulang ke tempat kampung halaman kalian? Aku datang untuk kalian, tidak cukupkah aku untuk kalian? Dan mereka memberikan harta, tapi untuk kalian memberikan diriku. Maka berkatalah kaum Ansar, sudah ya Rasulullah, cukup Allahu wahai Rasul, kami sangat gembira. Lalu Rasulullah SAW bersabda untuk menenangkan kaum Ansar, saya berkata, lau salat al-Ansar wadiyah, la salat al-wadi al-Ansar. Kalau seandainya lau salat al-Ansar wadiyah, la salat al-wadi al-Ansar. Kalau seandainya kaum Ansar meninggalkan Madinah pergi ke tempat lain, aku akan ikut bersama kaum Ansar. Kalau seandainya kaum Ansar pergi di satu perbukitan keluar dari Madinah, aku akan bersama kaum Ansar. Laula al-hijra la kuntu imra'an min al-Ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku adalah dari orang Ansar, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak mau pisah dengan tangan kasihnya. Kaum Ansar terkenal sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Saat beliau datang pada Al-Badru Alina, bergemuruh dengan rebana menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Rasul yang terusir di semua wilayah, terusir di Makkah, terusir di Madinah, di tempat-tempat lain, terusir di Taif dan tempat lainnya, namun di Madinah disambut dengan hangat Rasul SAW. Maka saat itu Rasul tidak lupa cintanya kaum Ansar yang selalu tidak ingin pisah dengan Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memuliakan kita sejiwa dengan para pecinta Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda dalam riwayat yang sahih, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir alaihissalam dalam tafsirnya, bahwa tiadalah seorang yang bersalam kepadaku illa radallahu alayya ruhi hatta ujawib salamahu. Tiadalah seseorang yang bersalam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku pada jasadku sampai aku menjawab salamnya. Demikian hadirat, berkata Imam Ibnu Katsir, hadis ini memberi kejelasan maknawi bahwa bukan berarti tiap kali orang bersalam ruhnya Rasul masuk ke tubuhnya lalu menjawab, tapi yang dimaksud adalah Rasul itu setelah wafat dihidupkan kembali, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya untuk menjawab semua salam umatnya yang tidak pernah berhenti setiap salat orang bersalam bersalam mereka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian di barat dan timur Rasul SAW terus menjawab semua yang bersalam kepada beliau. Demikian beliau bersabda, namun hadis itu dimaksudkan adalah memuliakan orang-orang yang bersalam kepada beliau. Dan Allah SWT telah berfirman, jika orang-orang bersalam kepadamu, jawablah dengan yang lebih baik atau yang lebih atau yang sama dengan salam itu. Maka siapapun yang bersalam kepada Rasul SAW dijawab oleh Rasul dengan salam yang lebih indah dan atau salam yang sama kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salah seorang hamba Allah di dalam mimpinya dia melihat di majlis seperti ini, di majlis ini orang-orang bersalam jamaah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesedihannya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasul, apakah kau menjawab salam kami? Kami yang bersalam kepadamu di dalam majlis. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alaikum syurti wa rahmati, atasku cintaku, atas kalian cintaku dan kerinduanku wahai ahli majlis. Syurti wa rahmati alaikum ya ahli jasa, rahmatku, kasih sayangku dan rinduku atas kalian wahai yang hadir di majlis. Lantas hamba Allah itu bertanya lagi, wahai Rasul, apakah mereka itu semua akan kau janjikan kumpul denganmu kelak di telaga haud? Maka Rasul berkata, aku janjikan mereka berkumpul denganmu di telaga haud kelak, aku berkumpul dengan mereka. Hadirin hadirat, demikian yang saya saksikan sendiri dan demikian indahnya salam terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan beliau telah berkata, rahmati wa syafi'i alaikum, rahmati rahmatku, kasih sayangku, rinduku untuk kalian, dan kalian akan berjumpa di ahli majlis, di ahli jazah, rakyat aku di majlis, akan berjumpa denganku dan berkumpul denganku di telaga. Hadirin-hadirat kita semua, insyaAllah tidak terkecuali kumpul dengan Rasulullah SAW. Kita terus berdoa dan bermunajat. Semoga Allah SWT membenahi keadaan kita, bahagian Allahina, mengabulkan segala hajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan memperbaiki hal masa depan kita di dunia dan di akhirat, dengan keluhuran, dengan kemuliaan, dengan kesucian, dengan kemakmuran, dengan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, di majlis Rasulullah, majlis Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami yang lebih banyak memuji selainmu daripada memujimu, yang lebih banyak memuliakan selainmu daripadamu, lebih banyak mengingat selainmu daripada mengingatmu. Ya Allah, terdiri hadir, apakah kau kira hal itu tak dipertanyakan kelak di hadapan Allah? Ya Allah, ya Allah, wahai Allah, syafaat kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di dunia dan di akhirat, di dunia dengan keberkahan dan kehidupan, di akhirat dengan bebas dari api neraka dan azab. Ya Allah, ya Allah, mustahil kami mendapatkannya kecuali darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bertawassul pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, agar kami limpahi keberkahan di dunia, kehidupan di dunia, dan kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, dan bebas dari api neraka. Hal ini mustahil kalau bukan darimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Raja langit dan bumi, wahai yang Maha melihat setiap lintasan pemikiran, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beri kami kelezatan, kenikmatan di dalam zahir dan batin lebih dari hari-hari sebelumnya, dan tidak menaksirlah berkesinambungan hingga kami menghadapmu dan berhadapan denganmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Percepat datangnya kemakmuran, percepat selesainya gempa, percepat selesainya segala fitnah, percepat selesainya segala musibah, percepat terbitnya kemakmuran. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. السماوات رب